Setekan beli ulim mekuli, kenyam adi nei arepan beli, nyapatin beli dan jenang beli kopi, boyo jasa bang masam adi nei buka jani. Misi ngedesem adina konin beli muda mara mulai keli jani. Kekinan beli adi benawa kulit harian garnis rambut di jalan kan begaji bulanan singgah kapah-kapah beli cuma pesu semengang mulai nebdu singkaruan mekejang ulian pan bayu makan. Sing memunya kulian jangan ingat kiana soma kapa-kapa cuma disengali masalah lacur beli angon adikku renan sing carana elena beli adi benawa kulit harian garnis rambutan kalian-kalian di jalan kan begaji bulanan sinar kapah-kapah beli cuma susah mengang mulai netu singkaruan mekejan ulian pan bayu makan kapa-kapa cuma beli kusing memunya ulian jangan ingatkan kiana sama dikuranang kapa-kapa cuma dikengkengnya luwen tanah ulian jangan ingatkan piana soma kapa-kapa cuma bliseng momohen soma lacur beli angon adik kurenan sing carana elenan. kada balikap pahajuma, makada balikap pahajuma.